بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي بالله المسلمين المسلمات رحمكم الله سبحانه وتعالى، الحمد لله شكر الله سبحانه وتعالى. Kita masih lagi diberi pinjaman umur, kita masih lagi diberi kesempatan, kesihatan, sehingga alhamdulillah program kita malam ini dapat kita ikuti, kita dapat hadirkan diri kita untuk kita sama-sama berilmu, mengkaji salah satu cabang ilmu, ilmu Islam, iaitu ilmu tafsir. Kalau kita berbincang pasal ilmu tafsir, tentunya dia berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kalau kita sebut ilmu tafsir, kita tidak akan faham kepada ilmu tafsir hadis, dia terus kepada ilmu tafsir Al-Quran, iaitu Al-Quran Al-Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subjek ataupun ilmu yang akan kita bahaskan insyaallah setiap hari hari kami ini insyaallah, yaitu ilmu tafsir. Terpilih sebagai rujukan kita adalah tafsir Ibn Kathir, tafsir Ibn Kathir Abu Al-Fida, Imaduddin Ismail Ibn Umar Ibn Kathir nama dia, Abu Al-Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Al-Qurashi Al-Dimashqi Al-Syafi'i. Jadi para ulama-ulama kita ini mereka menjadi kebiasaan mereka, selain mereka mempunyai nama sendiri, mereka mempunyai gelaran kebapakan. Abu Abdullah, Abu Umar, Abu Aisyah, Abu Hafs dan seterusnya. Di samping mereka ada nama sendiri, mereka suka menggunakan nama kebapakan, nama gelaran bapa. Ataupun bagi perempuan, nama gelaran ibu, keibuan, ummu, Ummu Sulaim, Ummu Abdillah dan seterusnya. Jadi sama juga dengan Ibn Kathir, beliau bernama Ismail Ibn Umar Ibn Kathir, tetapi lebih dikenali dengan Ibn Kathir rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah tafsir beliau nanti yang akan kita bahaskan yang mubarak insyaAllah. Tafsir yang banyak dimuji oleh para ulama terkini dan masa dulu lagi, tafsir Ibn Kathir. Disebabkan apa? Disebabkan beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh tafsir Ibn Kathir. Keistimewaan yang ada pada tafsir Ibn Kathir disebabkan keistimewaan yang ada pada penulisnya, yaitu Ibn Kathir sendiri, di mana beliau dikenali sebagai pakar dalam bidang tafsir sendiri, iaitu tafsir Al-Quran, dan beliau juga pakar dalam sejarah Islam, terbukti dengan karya besarnya Kitab Al-Hidayah wa Nihayah, dan juga Sirah Nabawiyah, juga tulisan beliau. Jadi beliau pakar dalam bidang tafsir, dalam bidang Al-Quran, qiraat, dan juga beliau pakar dalam bidang sejarah, dan juga beliau pakar dalam bidang hadis. Di mana tahqiq-tahqiq beliau ataupun kajian-kajian beliau dalam perkajian hadis dikenali oleh para ulama dengan karya-karya beliau, dan juga banyak kita jumpai nanti di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir yang akan kita baca, di mana beliau mensahihkan dan mendhaifkan hadis-hadis yang ada, mengkaji dan menilai dan memberikan penilaian pada sesebuah hadis yang dibawakan, termasuk membedakan antara yang israiliyat, cerita-cerita daripada yang bersumberkan daripada kitab-kitab israiliyat atau Bani Israil, daripada kitab-kitab Yahudi. Jadi keistimewaan tafsir Ibnu Katsir disebabkan keistimewaan dan kepakaran penulisnya. Jadi sehingga bila kita membaca tafsir Ibnu Katsir, kita merasa lebih selamat daripada tafsiran-tafsiran yang menyelewih. Disebabkan beliau sendiri Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah mengkaji dengan baik apa-apa yang disampaikan dan dituliskan beliau di dalam kitabnya. Tetapi sebelum kita masuk di dalam kitab tafsir yang besar ini, sebelum itu saya akan mengajak muslimin muslimat rahimahumullah untuk kita samakan visi, samakan pandangan kita, samakan manhaj kita di dalam memahami tafsir Al-Quran pada umumnya dan pada khususnya tafsir Ibnu Katsir. Satu kesyukuran yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan agama ini, Islam, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, Al-Yawma Atmamtu Lakum Dinakum Wa Atmamtu Alaikum Ni'mati Wa Raditu Lakum Al-Islam Dina, dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma Atmamtu Lakum Dinakum, pada hari ini saya telah sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya telah sempurnakan nikmatku ke atas kamu. Wa raditu lakum al-Islam madina, dan saya telah redha, kata Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai agamamu. Ayat ini di antara ayat-ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayat ini menunjukkan kesempurnaan ta'alim, kesempurnaan ibadah-ibadah ataupun petunjuk-petunjuk berkaitan dengan ibadah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qubida Rasulullah sallam illa wa qarballaga risalah. Selepas ayat ini turun, tak lama selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebab telah sempurna agama ini. penyampaian agama yang seharusnya sampai kepada umat ini telah sampai. Sudah sempurna, sudah tamam, sudah tamam. Ketika turun surah An-Nasr, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kaana tawwaaba." Ketika turun ayat ini, Umar ibn Khattab, khalifah kedua, dalam satu majlis mengajak sekali Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lagi muda lagi. Ada di antara sahabat-sahabat Nabi ini yang merasa melihat ketika Umar ibn Khattab membawa Abdullah ibn Abbas, merasa hayran. Kenapa pemuda ini dibawa sekali dalam majlis yang dihadiri oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang besar-besar, yang tua-tua? Di mana Abdullah ibn Abbas adalah sahabat Nabi SAW yang umur dia ini seumur dengan anak-anak mereka, pangkat anak-anak mereka. Umar ibn Khattab mengajar Abdullah ibn Abbas sebab melihat adanya keistimewaan, adanya ilmu pada diri Abdullah ibn Abbas yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada Abdullah ibn Abbas ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Ketika itu, ketika mereka tengah duduk, datanglah Umar ibn Khattab bersama dengan Abdullah ibn Abbas. Lalu Umar ibn Khattab bertanya satu soalan. "Idza jaa'a nasrullahi wal fath." Ada apa tafsiran daripada "idza jaa'a nasrullahi wal fath"? Menurut kamu, menurut kalian, menurut sahabat-sahabat sekalian. Ditanya seorang demi seorang. Seorang-seorang ditanya dan sampailah soalan itu kepada Abdullah ibn Abbas. "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja." Semua menafsirkan "idza jaa'a nasrullah" surah An-Nasr ini dengan tafsiran masing-masing, tetapi ketika sampai kepada Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan dengan tafsiran yang berbeza, menunjukkan kepakaran, menunjukkan ketinggian dan kepahaman daripada Abdullah bin Abbas, yang tentunya sebab doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Saya tidak melihat kecuali menunjukkan dekatnya, hampirnya ajar Rasulullah SAW." Sebab apa? Sebab Allah SWT berkata, "Idza jaa'a Rasulullah", ketika pertolongan Allah Subhanahu Wataala telah sampai, telah datang. "Wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja", dan kamu melihat, menyaksikan ramai manusia masuk ke agama Allah, kepada Islam secara berbondong-bondong. "Wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Maka bertasbihlah, memuji Tuhanmu, memuji Rabbmu. "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir", dan beristighfarlah. Dan seterusnya ila akhir ayat. Jadi di sini ketika dakwah Islam telah sampai kepada kemuncak, kepada puncaknya, waalaikumsalam. Maknanya dia turun sebab matlamat dakwah Islam ini adalah maksudnya Islam, maksudnya manusia-manusia ini hamba-hamba Allah Subhanahu Wataala kepada agama Allah Subhanahu Wataala. Telah masuk manusia-manusia kepada agama Allah Subhanahu Wataala secara berbondong-bondong. Sempurnalah agama ini. Jadi satu kesyukuran besar Allah Subhanahu Wataala menyempurnakan untuk kita agama kita, sehingga kita tidak perlu tertanya-tanya lagi, tidak perlu tercari-cari lagi jawapan-jawapan daripada permasalahan-permasalahan yang timbul kemudian, sebab telah disempurnakan. Di mana disempurnakan? Di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran yang akan dibahaskan dalam ilmu tafsir ini.

tabi'in. Tabi'in. Tadi sahabat. Sahabat adalah sesiapa yang pernah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sekejap. Walaupun dia dalam keadaan masih muda lagi, belia lagi, kanak-kanak, dikategorikan sebagai sahabat. Ketika bertemu, dia dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam, itu sahabat. Saya ulang. Orang yang pernah bertemu dengan sahabat, dengan Rasulullah SAW dalam keadaan sedar, bukan dalam keadaan mimpi. Ada orang kata saya mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Rasulullah SAW, adakah dia dikategorikan dikatakan sahabat? Tak. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedar, bukan dalam keadaan jaga, dia bukan dalam keadaan tidur. Bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman, bukan dalam keadaan dia kafir. Sebab ada orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih lagi dalam keadaan kufur, kafir. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, dia masih Islam. Adakah dia dikatakan sahabat? Tak. Bukan sahabat. Sebab masa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dalam keadaan kafir. Saya ulang kembali. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pernah bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan juga mati dalam keadaan beriman. Sebab apa? Ada juga yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Lalu dia selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dia murtad. Adakah dia sahabat? Oleh itu kita tak boleh kata sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang murtad. Tak ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang murtad. Bila dia dah murtad, dia bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga keadaan seseorang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam. Kemudian Rasulullah SAW meninggal, dia murtad. Dan sebelum dia meninggal, orang yang murtad ni, sahabat Nabi SAW tu, dia masuk Islam balik. Dia ada tadi dia sahabat Nabi, dia adalah sahabat Nabi SAW. Ada juga keadaan dia beriman kepada Rasulullah SAW pada masa Rasulullah SAW masih hidup lagi, tapi tidak bertemu dengan Nabi, tak jumpa Nabi SAW. Dia beriman kepada Rasulullah SAW. Dia tahu Rasulullah diutus. Dia adalah Nabi Allah. Dan dia beriman. Tapi tak pernah jumpa dengan Nabi SAW. Seperti penguasa apa? Ethiopia kan? Najasyi. Beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW salat gaib untuk dia. Bersama dengan para sahabat Nabi SAW yang lain. Ada tanya sahabat Nabi? Bukan. Dia dinamai Mukhadram. Dia peringkat Mukhadram. Tapi tak payah kalau kita tak ingat Mukhadram ni, tak apalah. Janji dia bukan sahabat. Dia bukan peringkat sahabat Nabi SAW. Baik, saya ulang kembali. Orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Tabi'in. Orang yang paling hampir selepas itu dan paling tahu, paling faham tentang Al-Quran selepas mereka adalah tabi'un. Siapa mereka tabi'un atau tabi'in? Biasa kita dengar. Mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syaratnya sama. Dalam keadaan beriman dan juga meninggal dalam keadaan dia beriman, bukan murtad. Dia adalah tabi'in. Selepas mereka, siapa lagi yang paling faham tentang Al-Quran, paling faham tentang Rasulullah, paling faham tentang agama ini? Siapa lagi? Selepas mereka adalah tabi'in. Itu perlu kita tahu. Agama kita perlu faham. Mungkin istilah ini pelik bagi kita. Tapi, kita perlu tahu. Kalau kita tak tahu sekarang, bila lagi nak tahu? Ada orang kata, orang Islam tak payah nak diperkenalkan kepada masyarakat ni. Istilah seperti itu. Ya Allah, Subhanallah. Kalau kita tak tahu sekarang, bila kita nak tahu? Dah lama kita mengaji, tak pernah dengar tabi'in ni. Dan siapa mereka, apa takrif dia, apa definisi dia, kita tak pernah tahu. Jadi kalau kita tak pernah tahu, kita tahulah sekarang insyaAllah. Dan seterusnya, dan dalam kajian-kajian kita, kita akan sering sebut, sehingga kita insyaAllah tidak akan lupa. Baik, tabi'un, itu peringkat selepas tabi'in. Mereka yang pernah bertemu dengan tabi'in generasi ketiga, generasi ketiga selepas Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dan masih dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, salah seorang daripada imam yang tertua daripada imam mazhab. Diperselisihkan, ada yang mengatakan beliau ni, Imam Abu Hanifah adalah tabi'in. Ada yang mengatakan dia adalah tabi'in.

Bakharaja min hadza, tidak akan keluar daripada ini, sambil Rasulullah sedang menunjuk mulut dan lidah dia, kecuali hak, kecuali benar, kecuali benar. Tidak keluar dari mulut ini kecuali benar, kecuali al-haq, kata Rasulullah SAW. Maka tulislah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Amr, sejak itulah saya tidak pernah tinggalkan lagi apa-apa yang diucapkan oleh Nabi, saya tulis semua. Itu Nabi cakap, kita rasa macam nak keyakinan lagi. Ini hanya Nabi cakap. Kalau kita ragu kan, saya rasa tak apalah ragu kot, kan? Seperti ragunya siapa? Katalah seperti keraguannya timbul di hati, bukan keraguan, maknanya ketidakpuasan. Ketidakpuasan yang timbul daripada hati Ibrahim alaihissalam. Wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, perlihatkan kepada saya bagaimana kamu menghidupkan orang mati. Kata Allah, awalam tu'min, kamu tak beriman kepada saya, tak percaya ke? Eh bukan. Walakin liyatma'inna qalbi. Supaya saya lebih puas lagi. Saya nak lebih yakin lagi. Lebih yakin lagi. Kita tahu. Tak maaf ya. Isteri kita suka kita. Kadang-kadang kita suka dia. Ucap sendiri. Betul tak? Kamu suka saya tak? Eh kamu tak percaya ke? Tak cakap. Cakap sikit. Kita dah suka nak dengar benda itu. Padahal kita dah yakin. Dah tahu. Tingkah laku isteri kita dia suka kita. Tingkah laku suami kita suka kepada kita, sayang kepada kita, tapi nak juga dengar. Sama saja ini. Kita bukan tak percaya Nabi SAW, bukan. Tapi tak apalah. Memang Allah SWT dah jelaskan. Memang Allah SWT dah beritahu kita bahawa Allah Rasulullah SAW ma yantiqu 'anil hawa, bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berucap, tidak akan berkata-kata yang tiknut, tidak akan terlepas daripada lidah dia, daripada mulut dia. Rasulullah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ma yang tiku anil hawa, daripada hawa nafsunya. Siapa yang kata macam itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Surat An-Najm. Wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Tetapi yang keluar daripada mulut baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi itu satu jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan kepada apa yang keluar daripada mulut Rasulullah SAW tidak ditimbulkan ataupun tidak terkeluar kecuali disebabkan oleh wahyu. Maknanya atas kawalan wahyu. Atas kawalan wahyu. Adakah perkataan Allah tersebut juga menunjukkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah berlaku silap, tak pernah berbuat kesalahan? Tak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat kesilapan juga. Buat kesilapan juga. Kita kena tahu bahawa kesilapan pada manusia menunjukkan kesempurnaan. Bila manusia berbuat silap, itu adalah tanda kesempurnaan dia sebagai manusia. Sebab tak ada seorang pun manusia yang tidak berlaku silap. Kata tetapi khairul khata'in at-tawabun, sebaik-baik orang yang silap adalah bertaubat. Itu dah hukum. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terkecuali. Kalau tak ada sujud sahwi. Betullah. Tak ada sujud sahwi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersilap dalam solat subhanallah. Rasulullah kita tak boleh kata jadi kalau imam tu silap, kita lah kadang-kadang macam tu kan. Ya Allah, imam dia fikir apa? Kenapa boleh silap masa maghrib? Dua rakaat mana boleh? Kita bising. Rasulullah SAW silap. Salat zuhur boleh dua rakaat. Rasulullah pernah buat. Salat zuhur pernah sekali. Rasulullah buat lima rakaat. Kenapa boleh? Nabi boleh berlaku. Apatah lagi imam biasa. Betul tak? Kita jangan bising lah. Kita jangan terlalu mempersoalkan benda itu. Silap manusia kan? Rasulullah SAW pernah tersilap bacaan. Subhanallah. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Siapa yang bermuzakarah dengan Rasulullah? Jibril. Bukan Syekh siapa? Bukan Syekh

kita lepaskan burung yang ada di tangan kita. Kita pergi kejar, tak dapat-dapat yang ini dah lepas dah. Apa yang ada kita? Itu jaga tu. La'allahu abasa wa tawalla ja'ala ma ghayri kal'alla ya zakka aw ya dhakkaru fatanfa'u dhikra. Begitulah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayar kita alil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an, bentuk penjagaan ini adalah menjaga Rasulullah, dipeliharanya Rasulullah, dipeliharanya lidah Rasulullah SAW daripada kesilapan. Bayar tiku adil hawa. Okay. Segala perjalanan Rasulullah SAW terhadap Al-Quran, baik melalui perkataannya ataupun melalui tindak tanduk Rasulullah, perilaku, sifat, akhlak Nabi SAW, okay, yang menjelaskan Al-Quran. Sebab Aisyah ditanya, ma khuluqu Rasulillah, apa akhlak Rasulullah SAW? Kata Aisyah, khuluquhul Quran, yaitu Al-Quran, terjemahan daripada Al-Quran adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam didengarkan oleh sahabatnya. Dicatat, di antara mereka ada yang mencatat, membukukan diri. Okey, ada yang menghafalnya. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak oleh para sahabat. Diceritakan balik oleh para sahabat Nabi SAW. Oh, Nabi ketika begini-begini ini, dia buat macam ni, macam ni, macam ni. Sahabat Nabi SAW saksikan, mereka tulis balik. Hadis-hadis daripada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan Nabi, sifat dia, pengakuan dia, pengakuan dia Nabi SAW, persetujuan Nabi SAW terhadap satu perkara. Yang kelima adalah cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar daripada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dia perkataan atau perbuatan dan seterusnya, ada lima berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikategorikan sebagai sunnah. Yang pertama sekali adalah perkataan, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peringkat yang paling atas sekali. Rasulullah SAW perintah duduk, makan, tidur dan seterusnya. Duduk, kerjakan, buatlah perkataan Nabi SAW. Yang kedua, termasuk sunnah Nabi SAW adalah perbuatan dia, perbuatan Nabi SAW. Yang ketiga, sifat atau takrir ataupun persetujuan Nabi SAW. Maaf, yang ketiga adalah persetujuan Nabi SAW terhadap sesuatu perkara yang berlaku. Dia tak buat, sahabat yang buat. Nabi SAW tak buat, tetapi sahabat Nabi SAW yang buat. Disetujui oleh Nabi. Sama ada Nabi dengar sendiri secara langsung, terus, atau disampaikan melalui orang lain. Sahabat Nabi SAW buat, ada orang nampak sahabat itu. Sahabat yang nampak ni sampaikan kepada Nabi. Maknanya tak terus kan? Ataupun berlaku tak ada yang sampaikan kepada Nabi. Nabi pun tak dengar, Nabi pun tak nampak. Okey? Tapi berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak turun wahyu, tak turun Al-Quran melarang perbuatan itu. Itu pun termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi persetujuan Nabi termasuklah yang paling sering disebutkan oleh para ulama adalah makan apa ni? Makan biawak. Dog. Again, di hadapan Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW mula nak ambil makanan itu, berkatalah mereka, bagi tahu Rasulullah apa yang dia nak capai itu. Dia tak tahu itu kan? Khalid bin Walid cakap kepada dia, Khalid bin Walid yang satu meja dengan Rasulullah ataupun satu tempat makan dengan Nabi SAW, mengatakan itu dhab ya Rasulullah. Rasulullah pun tarik pada dia. Kata Khalid bin Walid, haramun huwa ya Rasulullah, adakah dia haram? Nah, bukan begitu, kami tak biasa. Lain tapi arti kau mina, tapi tidak biasa dengan dog ni. Jadi itu pasti tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan Khalid bin Walid depan dia dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak makan, tetapi dia setuju. Dia setuju. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan satu perjalanan bersama sahabat lain. sampai kepada satu kampung, satu tempat, mereka memerlukan tempat untuk tidur, untuk berehat. Satu kampung. Mintalah kebenaran daripada ketua kampung untuk tinggal, untuk duduk, untuk berehat. Tapi tidak dibenarkan oleh ketua kampung, tak setuju. Lalu mereka buat khemah, buat di tanah yang lapang, padang, di luar kampung. Dan ditakdirkan pada malam itu, ketua kampung ini tergigit, tersengat binatang berbisa dan tidak sembuh. Selepas ketua kampung ini dah habis cari tabib satu kampung dan tak dapatkan seorang pun yang mampu mengubat ketua kampung ini. Lalu ketua kampung berkata kepada ahli majlis ataupun ahli kampung yang lain, kata, cuba hubungi mereka, mungkin ada di antara mereka yang pandai mengubat. Ketika utusan ini sampai kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri, boleh saya cuba? Boleh saya cuba. Lalu ikutlah Abu Sa'id Al-Khudri ke menemui, menjumpai ketua kampung itu, dan dibacakan kepadanya surah Al-Fatihah. Dibacakan surah Al-Fatihah. Tetapi sebelum mengubat ini, Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada ketua kampung tersebut, mensyaratkan supaya mereka diberi kambing. Beri kambing. Kambing yang dibagi kepada mereka selepas Abu Sa'id Al-Khudri membacakan surah Al-Fatihah dan sembuh. Kalau tak silap, dalam riwayat itu 18 ekor. Bukan seekor. 18 ekor. Hidup. Bukan dah masak. Jadi ketika Abu Sa'id Al-Khudri datang dengan kambing-kambing tersebut, para sahabat yang lain kata, kita tawakkal dulu, kita jangan makan, kita jangan buat apa-apa. Kita tanya dulu Rasulullah SAW. Jadi ketika mereka bawa kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memuji. Memuji cara itu. Dan dia kata apa tahu? Dia kata, sebaik-baik Al-Quran yang boleh kamu ambil, upah dia adalah Al-Quran, adalah Al-Fatihah. Adalah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah adalah rukiyah. Adalah obat ataupun boleh untuk mengubat, dipakai untuk mengubat, sifat ayat yang sifat. So, itu adalah pengakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu pun termasuk sunnah. Okey, seterusnya adalah sifat. Sifat yang dimaksudkan di sini terbagi kepada dua. Sifat akhlak, tingkah laku, itu adalah sifat. Sifat maknanya dalaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang dimaksud kedua sifat adalah fizikal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk rambut dia, cara makan dia, cara dia berjalan, cara dia senyum dan seterusnya. Kesemua itu pun dikategorikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya terus kepada sunnah yang kelima, saya perlu jelaskan di sini soal ini banyak menimbulkan kesilapfahaman. Sifatnya Nabi SAW rambutnya panjang, dan kita tak, saya sendiri tak jumpa ada tukang potong rambut Nabi SAW. Yang kita dapat tahu, Nabi SAW ada tukang bawa kendaraan, ada tukang tarik dia, ada tukang bawa tongkat dia, ada yang tukang bawa bekas untuk berwuduk Nabi SAW. Semua ada tugas masing-masing, tetapi tukang potong rambut tak sama dengan kita. Kita ini yang lelaki ni, setiap bulan mesti berkena mamak tukang potong rambut. Memang dah biasa kat itu. Tapi tak pernah disebut Nabi SAW tukang potong rambut dia. Sipulan daripada sahabat Nabi, dia tukang potong rambut Nabi SAW. Ada gunting dia khas. Tak ada disebut. Menunjukkan bahawa Nabi memang memanjangkan rambut. Itu sunnah Nabi. Tetapi, saya sebutkan supaya kita tidak silap faham. Di antara sunnah Nabi SAW, ada yang wajib kita ikut. Ada yang sunat kita ikut. Ada yang makruh kita ikut. Ada yang haram kita ikut daripada sunat. Sebab sunat adalah apa-apa yang pernah berlaku daripada Nabi. Perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat dan yang kelima nanti. Apa-apa pun yang berkaitan dengan Nabi adalah sunat. Tapi tidak semua sunat itu wajib diikut. Tidak semua sunnah itu sunat diikut. Tetapi ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahnya adalah berkahwin 9 orang, betul tak? Sunnah kita ikut. Haram kita ikut, haram sunnah itu. Tapi itu sunnah. Maknanya dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dan berwasiat kepada sahabatnya dan pesan daripada Allah juga, kita tidak boleh mengawini istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh ikut, itu sunnah. Dia berpesan sebelum meninggal, jangan nikahi istriku. Sebab itu sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap, tak boleh. Sama dengan memanjangkan rambut. Sebab Nabi sallallahu panjangkan rambut, kita pun pergi panjangkan rambut. Sebab sunnah. Tak. Rasulullah sallallahu kata, siapa yang panjangkan rambut, maka akan dimasukkan ke dalam surga, dikawinkan dengan bidadari, dan diberikan pahala sekian-sekian. Rasulullah tak cakap macam itu. Tak cakap macam itu. Rasulullah SAW berjalan seolah-olah di menurun bukit. Begitu cara Rasulullah SAW berjalan. Itu adalah sunnah. Maknanya itu berkaitan dengan diri Nabi SAW. Kita pun tak jalan macam itu. Kita nak buat macam itu juga. Sebab itu kita kata sunnah Nabi SAW. Tak. Itu sunnah yang tidak digalakkan oleh Nabi. Tidak pernah dipuji oleh Nabi. Tidak pernah disebut-sebut oleh Nabi SAW. Ikutlah cara itu. Tak. Satu lagi contoh. Abdullah bin Umar di antara sahabat Nabi SAW yang paling suka ikut dengan sunnah Nabi SAW. Suatu ketika dalam satu perjalanan, dia tinggal. Dia turun daripada kendaraan dia. Dia pun berduduk bercakap pada tempat. Sahabat yang lain kata, tabi'inlah. Kata, tegur pada imam, pada syekh. Syekh, kenapa duduk bercakap, dia tak buat apa-apa. Dulu masa saya Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, di sinilah dia turun. Dia bercakap kat sini. Dia kata, tapi kan Abdullah bin Umar tak cakap kepada Nabi, nanti kamu juga buat macam ni tau. Tak? Dia raja suka. Sebab suka kepada Nabi. Dia tak galakkan kepada orang lain. Sebab dia bukan sunnah yang digalakkan. Sebab kan dia sunnah, suka je, suka. Saya harap ini faham ya. Okay, saya masuk kepada yang kelima, yang terakhir. Sunnah yang kelima. Sebab tadi, perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat terbagi kepada kepada dua. Sifat bawaan, pembawaan, akhlak Nabi SAW dan sifat fizikal Nabi SAW. Okay. Yang kelima adalah cita-cita Nabi SAW. Itu pun sunnah. Ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, mereka, Nabi dan sama-sama menjumpai Yahudi berpuasa 10 Muharram. Betul. Ditanya lah mereka, kenapa puasa 10 Muharram? Sebab kami ini sebenarnya merayakan, merayakan kebenaran Musa AS dan keselamatan Musa, selamatnya Musa daripada kejaran tentera Fir'aun. Sehingga itulah Nabi berpuasa Muharram. Berkata Nabi SAW kepada sahabat lain, sebenarnya kita lebih patut buat ni, bukan mereka. Sebab Musa AS saudara saya. Kata Nabi SAW, Musa adalah Islam, agama dia hadis. Kan? Kita lebih patut merayakan dia. Lalu Rasulullah SAW perintahkan kepada sahabat untuk puasa 10 Muharram. Lalu selepas itu kan, tahun-tahun selepas itu, Rasulullah SAW cakap, la'in ishtu ila qabi la'asuman natasi. Kalau saya masih lagi panjang umur, kata Rasulullah SAW, dipanjangkan 1 tahun lagi, maka saya akan berpuasa yang 9. Tapi Rasulullah tak sampai. Sehingga ulama mengatakan, sunnah juga puasa 9 bersama dengan 10. Kalau tak sempat, kita puasa 10 dan 11. Sebab apa? Disebut di dalam hadis itu. Tujuannya adalah untuk berbeza dengan apa yang dibuat oleh Yahudi. Jadi kalau 9 dengan 10 berlaku perbezaan, tak sempat pada 9, 10 dengan 11 berlaku perbezaan. Walaupun Rasulullah tak cakap. Okey? Jadi itulah sunnah Nabi SAW. Kedua-dua sumber ini, Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW, sampai kepada kita alhamdulillah dengan riwayat-riwayat yang sahih. Riwayat-riwayat yang sahih. Tetapi syaratnya riwayat-riwayat yang sahih lah. Sebab ada riwayat-riwayat yang dhaif. Jadi yang sampai kepada kita dengan riwayat-riwayat yang sahih, itulah yang kita amal, itulah yang kita ikut, itulah yang kita teruskan dan terima dan kita amalkan insya-Allah. Saya rasa begitu dan saya akan jelaskan bila ada soalan yang berkaitan dengan perkara ini. Terus soalan kita tak payah buka soalan-soalan. Okey, ada satu dua soalan. Silakan. Berkaitan ya, berkaitan. Sebab sebenarnya persoalan ini tak siap lagi. Tapi itulah masa yang terhad. Okey, silakan. Kalau ada, silakan. kita difahamkan bahawa Allah Taala menjaga Al-Quran dan dan apa yang kita bawa dan ikutkan adalah berdasarkan hadis. Dan yang maksudnya adalah hadis daripada Sunan Thiqah, dan yang paling ikuti adalah Sahih Muslim dan Bukhari. Soalan sekarang ni, jauh manakah kesahihan itu sendiri yang dibawa oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam hal yang boleh menyerahkan kita untuk ikut dan sebagainya? Okey, baik. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh kita jumpai hadis-hadis Nabi Sallam dalam kitab-kitab Hindu yang biasa kita dengar sebagai Kutubus Sittah. Kutubus Sittah ini mencakupi atau meliputi Sunan Arba'ah, Sunan Empat, ditambahkan dengan dua kitab Sahih. Itu Kutubus Sittah, kutub enam, kitab yang enam. Kitab yang enam adalah empat kitab Sunan: Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Urutannya itu macam tu: Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Dua lagi kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Saya mulai daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kedua-dua imam ini mensyaratkan pada diri dia sendiri, dua orang ini, di dalam mukaddimah kitabnya, di dalam pendahuluan dia mengatakan, saya tidak memasukkan dalam kitab saya ini kecuali hadis-hadis sahih. Dia sendiri mengatakan, mensyaratkan, meletakkan syarat untuk dirinya sendiri sebelum menulis kitab itu. Saya hanya meletakkan dan memasukkan dalam kitab saya ini yang sahih saja, dan saya tidak banyak lagi hadis-hadis sahih yang saya tinggalkan di luar sana. Daripada apa yang dikatakan oleh kedua imam ini menunjukkan bahawa tidak semua hadis sahih telah dimasukkan dalam kitabnya. Tetapi apa yang ada dalam kitabnya itu, dua imam ini telah menjaminkan kepada kita bahawa hadis sahih. Itu yang pertama. Timbul soalan, adakah perkataan imam ini boleh dipegang? Tidak. Dia manusia biasa. Dia cakap, boleh tak kita ikut begitu saja kan? Imam Bukhari dan Muslim. Apalah, bolehlah. Dia manusia biasa. Kita boleh cakap macam tu. Dia makan, dia minum, dia berkahwin. Dia pergi ke pasar. Dia mandi macam kita. Dia tak rambut. Dia berjamur juga. Dia penat. Dan seterusnya. Dan dia mati. Dia balik penting. Dia mati juga. Jadi sakit. Dan seterusnya. Sifat-sifat manusia ada pada diri mereka. Tetapi minta maaf, kecerdikan mereka tidak sama dengan kecerdikan kita. Ketajaman hafazan mereka tak sama dengan kita punya. Hati mereka, kebersihan hati mereka dan iman mereka tidak sama dengan kita punya. Tidak sama. Itu yang paling asas yang kita perlu akui. Kita akui. Mesti akur dengan itu. Itu pertama. Yang kedua, kita kena buktilah. Ini cakapnya. Saya cakap. Tapi kita kena bukti. Buka sejarah. Imam Al-Bukhari dah dikenali pada oleh ulama-ulama yang semasa dengan beliau sebagai hafiz hadis. Bahkan dikenali sebagai Amirul Mukminin adalah hadis. Amirul Mukminin, Amirul Mukminin adalah khalifah kan? Tapi itu hadis siapa? Adalah Al-Bukhari. Ketika itu dia nak berkunjung ke Iran, Baghdad. Kalau tak silap, atau Basrah. Basrah. Ulama-ulama tempatan dah bersedia dan mereka tahu ini adalah ulama besar nak datang kepada kita. Kita sambut dengan apa yang sepatutnya? Dengan kembang api ke? Dengan belong ke? Ke dengan amparan tika, kapit merah ke? Itu apa? Tak, ulama-ulama menyambut ulama lain bukan dengan begitu, tapi dengan ilmu. Dengan ilmu. Dengan ujian. Diuji betul dari hafiz. Ha, itu fakta. Imam Bukhari masuk, tak ada buat persediaan pun. Kalau dia tahu, mungkin tangguh dulu sebulan, tangguh dulu dua bulan, macam kita juga kan. Terus datang disambut. Mereka ni dah meeting lah, dah meeting, dah buat perbincangan. bagaimana kita nak menyambung Imam Bukhari? Tambah mereka sepakat, satu kesepakatan, buat kesepakatan, kita pilih 10 orang alim di antara kita. Masing-masing alim buat soalan. Soal kepada Abu Imam Bukhari. Maknanya 10 soalan kali 10, 100 soalan. 100 soalan. 100 soalan. Kita minta satu soalan sini je. Dua soalan. Okey. 100 soalan. Tuan-tuan. Duduk dengan Imam Bukhari. Dia ingat nak dijamu apa kan? Soalan pertama datang. Soal. Yang masalahnya, soalannya soalan salah. Soalan yang silap. Bayangkan tuan-tuan, hadis tu ada sanad. Hadis, matan hadis, isi daripada hadis itu ada sanad dia. Daripada Imam Bukhari, daripada syekhnya, ada 6-7 orang sampai kepada Rasulullah. Itu yang banyaklah, 7 atau 6. 7 atau 6. Daripada Imam Bukhari atau daripada imam-imam yang pemilik kitab ni, ada kadang-kadang 6 atau 7 orang perantara sampai kepada Nabi SAW. 7 orang. Yang orang-orang ni, rawi-rawi hadis ni, dibolak-balik tau, dibalik-balikkan. Isi dengan orang lain. Maksud, yang sepatutnya Abu Hurairah ke atas diganti dengan Abdullah bin Umar. Tukar. Dan yang seharusnya Abdullah bin Umar diriwayatkan hadis ini tak tukar dengan riwayat Abu Hurairah. Letak riwayat dia, letak hadis yang lain. Macam tu. Itu satu orang tu. Dia buat 10 macam tu. Dia buat 10 macam tu. Kita ni bila ditanya macam tu dah silap. Atau kita dah sedia ustaz kan? Atau tak, ustaz tak sempat. Kadang-kadang sebab fokus, dia minta seorang pembantu untuk tuliskan soalan. Betul tak? Biasalah berlaku macam tu. Dia tak lupa. Tulis. Ini tak ada. Imam Bukhari tak ada orang yang bantu menulis soalan tu. Sepatutnya dia tulis. Jadi penanya ni dia kata, saya dah siap dah dengan soalan saya. Kata Imam Bukhari tu, tengok. Soalan kedua juga macam tu. Diubah. Yang matan ni dibaliknya. Yang ke depan ke belakang, belakang ke depan. Yang Islam dulu, yang iman di belakang, yang ihsan di depan dan seterusnya. Begitulah. Soalan kedua dah siap. Dikatakan Imam Bukhari teruskan. Sampai 10 dikata teruskan. Siapa penanya kedua? Tak jawab lagi. Penanya kedua pun. Ingat kita ni kan kadang-kadang bersaing-saing tau. Yang penanya kedua, ketiga sampai 10 ni, dia tengok penanya pertama, dia soal. Soalan dia macam tu. Dia kadang-kadang orang penanya kedua ni biasa lah macam tu kan. Berlaku. Saya nak tanya soalan yang berbeza dengan cara dia. Jadi, cara dia tanya, Allah mudah je, saya nak bagi yang paling susah, yang susah daripada itu. Begitulah, penanya kedua, penanya ketiga, masing-masing berfikir lebih daripada yang lain, yang mendahului dia. Lagi memilih dan mencari cara yang paling susah, yang lebih teruk daripada penanya satu, penanya dua. Betul itu. Kalau soalan dia sama je, cara dia tak best lah. Kita tak datangkan sesuatu yang baru, kan? Jadi penanya kedua siap, penanya ketiga sampai penanya sepuluh dah siap dah semua. Sampaikan soalan dia yang tak betul kepada Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Dah siap semua? Dah. Dengarkan yang pelik. Yang pelik daripada Imam Bukhari ini yang merupakan telah dipersiapkan rupa-rupanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penjagaan kepada Al-Quran. Penjagaan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengherankan daripada diri Imam Bukhari ni, dia sebut satu-satu penanya ni. Penanya yang pertama, tadi kamu soal macam ni. Dia sebut kembali tau. Soalan yang silap, maknanya hafalan dia tu. Dia boleh hafal soalan yang silap. Dan dia betulkan. Hafalan, soalan pertama kamu bunyinya macam ni. Yang betul macam ni. Soalan kedua kamu macam ni. Dia tahu soalan masing-masing penanya. Itu dua soalan kita tanya. Soalan kedua tadi apa tu? Tiba-tiba. Bayangkan tu tuan. Bayangkan. Saya kata. Imam Bukhari tak ada efek. Tak ada. Tak ada Samsung S3, S4 dan sebagainya. Kita dah ada ni. Tak ada tu. Berapa perangkat depan kita ni. Alat-alat yang canggih-canggih pun. Selalu lupa. Oh, tak apa. Tak apa. Ada dalam laptop saya. Ada dalam iPad saya sekejap je tengok cari. Kan? Itu yang membezakan kita. Itu yang membezakan kita dengan mereka. Ini fakta tuan. yang membuktikan ketajaman hati dan hafazan mereka. Jadi jangan coba meremehkan. Walaupun mereka sama dengan kita, tetapi tak sama dari segi hafazan mereka, kekuatan hafazan mereka. Dan Imam Bukhari bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Daripada Bukhara asalnya. Imam Muslim. Dari pemilik kitab yang enam ni, Imam tak ada satu pun. Nesabur Muslim daripada Nesabur. Semua daripada enam pemilik kitab. Okey, tak apa. Dua kitab sahih. Mensyaratkan, meletakkan syarat sahih pada kitabnya. Keempat hadis sunan ni, mereka tidak meletakkan syarat. Sehingga itulah kita jumpai dalam sunan Abu Dawud, ada hadis-hadis da'if. Sehingga itulah kita jumpai dalam sunan At-Tirmidzi, ada hadis-hadis da'if. Begitu juga An-Nasa'i, begitu Ibnu Majah. Ya? Yeah? Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Sebab mereka sendiri tidak meletakkan syarat itu. Kalau begitu, kenapa mereka riwayatkan juga? Itu pun soalan lain. Ini panjang ini cerita ni. Kenapa mereka letakkan juga dalam kitabnya? Sepatutnya tak payahlah riwayatkan. Tak payahlah sebut dalam tu. Tak. Tujuan mereka mengarang kitab masing-masing adalah mengumpulkan hadis-hadis yang pernah mereka hafal walaupun itu hadis dhaif. Yang berkaitan dengan tajuk-tajuk fikah. Bab-bab solat. Dia kumpulkan semua hadis-hadis berkaitan walaupun itu hadis sahih. Hadis dhaif. Adakah mereka berdosa? Tak. Mereka tidak berdosa sebab mereka telah menyebutkan siapa yang meriwayatkan. Terpulang kepada anda. Kajilah. Yang silap ni kalau kita sebut hadis-hadis yang betul-betul dhaif tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kita tidak jelaskan kepada orang bahawa hadis ini hadis lemah. Hadis ini adalah hadis palsu, itu yang tak betul. Tetapi mereka meriwayatkan hadis itu, dia dah letakkan orang-orang yang sebenarnya meriwayatkan. Jadi terpulang kepada anda, kajilah. Kajilah riwayat-riwayatnya. Begitulah tuan-tuan. Jadi saya kembali tegaskan ataupun jelaskan di sini bahwa musuh Islam tidak pernah berhenti menyebarkan keraguan pada diri kita terhadap penyampai-penyampai wahyu, penyampai-penyampai riwayat. Jangankan Al-Imam Al-Bukhari, Abu Hurairah sendiri, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebab kalau Abu Hurairah kita dah ragu pada dia, dah jatuh sebahagian besar 1/3 ataupun 2/3 daripada hadis dah lepas daripada umat ini. Sebab Abu Hurairah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baru 4 tahun saja berkawan bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbanding dengan Aisyah, berbanding dengan Abu Bakar, berbanding dengan Umar, berbanding dengan Utsman dan yang lain-lain. Ia 4 tahun boleh keluar sebagai yang terbanyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang hasad, banyak orang dengki daripada dia. Dan sesudah pun dijawab oleh beliau sendiri. Beliau mengatakan, ramai orang yang mengatakan, kenapa ni? Banyak orang yang dengki pada saya, kenapa saya banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak? Kata Abu Hurairah sendiri. Saya ni makan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, maknanya saya sentiasa bersama dengan Nabi. Banyak masa saya makan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya makan, katalah 3 kali makan ataupun 2 kali makan. Kemudian beliau ni, Abu Hurairah, duduk di masjid bersama dengan Ahlus Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 kali sehari semalam. Jadi setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi salat, jumpa dengan Abu Hurairah. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas salat dia terus balik? Tak ada, tak sama macam kita lepas salat kita. Kita balik rumah, imam-imam kita balik rumah. Tak, Nabi SAW dulu jelaskan perkara-perkara agama. Siapa yang ada kat situ? Itu adalah Abu, di antaranya Abu Hurairah. 4 tahun. Yang ketiga, yang last kali, menjadi alasan, menjadi sebab kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu di antara mereka yang terbanyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW berkata, siapa yang menghampakan kain dia ataupun selendang dia di hadapan saya, lalu saya doakan, lalu dia pakai balik, maka dia tidak akan lupa ilmu-ilmu yang pernah didengar daripada saya. Lalu kata Abu Hurairah, saya pun letakkan kain saya tu, selendang saya tu ataupun serban saya tu di hadapan Rasulullah. Rasulullah doakan, lalu saya pakai lah. Sehingga itulah ilmu-ilmu yang saya dapatkan Rasulullah saya tak lupa. Jadi itu di antaranya. Jadi kita terakhir, kita janganlah, walaupun mereka adalah manusia-manusia biasa, tetapi mereka dari segi kehebatan, hafazan-hafazan mereka, kemurnian hati mereka terhadap Islam adalah manusia-manusia yang luar biasa. Dan saya rasa demikian, insyaAllah. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan mulakan dengan kuliah tafsir Al-Quran dan dengan merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala Al-Dimashqi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah rahmatan wasi'ah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.